صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الثالثة والعشرون نggih. Utawi makalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23 iku an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala. Dawe ngaten, inna rajulan hakiman jam'al ahaditsa fakhtara minha 40,000. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Bahwa ta'al hakim man wong ya'rifu kang ngerti sapa man al-umura ing pira-pira urusan. Alamahi alaiha maksudnya ngerti urusan sing maknane padha. Jama'ai ngumpulna sapa rajul ala hadis ing pira-pira hadis. Fakhtara mongko milih sapa rajul minya sange hadis. Al-hadisa tegese pira-pira hadis al-majmu'ata kang den gumula. Milih arba'ina ing 40 apane alfan ewune. Dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40,000 minal hadis sing pira-pira hadis al-muntaqati kang den pilih, kang diselir utawa kang den pilih. Sumakhtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina alfan, ail arba'ina alfan milih arba'ata alafin ing 4,000. Dari 40,000 disortir meneh dekne milih mung 4,000 minal hadis sing pira-pira hadis al-musafati kang den pilih. Semakhtara mongko milih sapa rajul minha minal arba'ati alaf milih arba'a mi'atin ing 400 minal ahadis sing berapa hadis al mustakhrajati kang den simpulno manane kang den keluarno kang den simpulno. Semakhtara mongko milih sapa rajul minha sange arba'ati mi'ah milih arba'ina hadisan ing 40 hadis mubajjalan ingkang sing unggul mubajjal sing diunggul. Semakhtara minha ya lafain arba'a kalimatin ing 4 pira-pira kalimat. Arba'a jumalan dikasi papat pira-pira kalimat minal hadis sing pira-pira hadis al mustakhlasati kang den simpulno kang den sarikan. Jadi mustakhlas kholis iku maknane sari, sari. Ihdahunna. Jadi kepenak ya sanggo hadis patang pira pertama iku 40,000 dadi 4,000 dadi 400 dadi 40 dadi papat. Dadi kok kowe karep papat iki. Sane-aneh. Ihdauna di salah siji ini arba ujumalin atau arba ujumalin ini la tasikon na bimruatin la tasikon na jauh percaya tenan siro bimruatin kan wito jogeman dia percaya wito aku ratri mau percaya kalah ya la tatmahina tegisya janteng siro ilaiha maring imruat ini cara ngalim-ngalim orang oleh sering jagungan wik buju sisi ketularan mental-mental wito paham ya orang oleh orang sering jagungan wik buju sisi mentalnya jadi apa wito ya. Akhirnya noto gelas, barang sira penting-penting dipikir, sementing ora dipikir. Iki ono kiai ra mikir Islam ning dindi digusur, Islam ning dindi ditindas. Muga kesuwen jagungan mbek bojo. Dadi pikir meja iku jek rusak. Anake rung didusi, ngarep rung disampuni nganti ra roh njaba Islam ditindas wong lanang ya. Musibah. Ora dise apa la tasikon nah bimroate. La tatma'ina tegese aja tenang sira ilaha maring imro'ah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imro'ah ala kulli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buta bali ora tan kena ora lira jeli gedhe wong lanang nal hirati sang sira e karo hati syirkatul wiri. Tegese ora seneng nyekutonine wong liya fi haqi dalam haqi rojin. Nah sate sira apa aja ning Indonesia, mung Indonesia wabdus ya jaga wedi apa? Wedi apa? Bujur. Wasania tu tes ngaping pindhone ngene. La tahtaron nabil mal. Aja kebujuk sira bil mali kan duwe. Ela tadun nazik jan sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa bil mali sebab kowe duwe. Kamu jangan ira terbebas dari kerusakan mergo duwe. Falam tahmat muk falam tahfat mung ora iso jaga sira al umur ing pira-pira urusan. Wala takun ana jono sira kemahduan wong sing ketipu bi kasratil mal lan klan akeh duwe. Akeh dunya ala kulli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buddha balik tan kena orang menek ikhtiati sangi hati-hati wa minta takuril akhirati lan sangkin iling akhirat. Wasali satu tes yang ketiga ini la tu hamil ma'iddataka. Ojo ngebai siro ma'iddataka yang weteng siro ma'ing berkoro la tutiku kang ora kuat apa ma'iddataka hu ing ma'. Kala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulidain asal usul sekabiannya penyakit wa albaru datu itu banget tumpuannya pakanan. Rawang rawan dengan hati sobat daru kutni ananas wabnu seni wabu unu eman ali wa ani bin masudin wa ani suri aslu kulidari utawi asline saben-saben penyakit itu muta'alikun iku bergantungan bil ma'id dadi kelahan weteng atuh mati kang kebak wayau di kang aran tuhmah iku idkhalu tu'ami mlebokno panganan ala tu'ami ngatasi panganan liya. Bayi mangan mangan neh, mangan mangan neh. Wakada surf lan iku mengkono-mengkono idkhalu tu'am ala tu'am surfun lae teng ngombe banyu akibat tu'ami sause mangan obena tu'ame ne utawa antarane mangan loro. Qabla hadmil awali sedurunge dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses wis pakane meneh. Sita urung diproses pakane meneh iku awal-awale penyakit. Warabiu teka ngapeng papat ngene. Lantas mak aja ngumpulo sira menal ilmu sang ilmu mak ing perkara layan fa'u kang ora manfaat apa mak kang sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang lagi hurara tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa khaufu an udhayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersano ingsun an ata'allam yen to belajar ingsun al ilma ing ilmu tapi wa khaufu lan kuatir ingsun an udhayya to an adiya sami. Atau an udi aku sami-sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa fitar kika oleh meninggal sira lili maring ilmu apane itu afan itu atan apane nyanyian. Pokoke ngaji ra iso nglakoni lah. Mergo wong ra ngaji iku berarti wis nyonya napa ilmu kafa fitar kika idil ilmi itu atan. Pakala dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngaten. Min makaiti syaitani tarkul amali khaufan min ayyakulan nas innahu la muroin. Min makaiti syaitani iku setengah sangking reka dayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuatir. Min ayyakulan dewa sangking to komentar sapa annasu manusa. Ada orang tidak amal hanya takut dikomentari innahu la muroin. Innahu sak temene wong la muroin wong sing riya. Mergoli anna tadhirul amali krono satem nyucikno amal min nazaati syaiton. Aino begini, nazaat mana nazaat? Nazaati. Min nazaati syaitoni saking pengaruhi setan, biro-biro pengaruhi setan bilkul liati klam total muta'adzirin ku angel. Falau wakuf namun kolamun nyaratno kita al ibadah tak ibadah, kita syaratno alal kamali ngatasi sempurna. Lata azaro ibtini angel lepal istiqolo ketungkul bisa ini klan perkoro minal ibadah sing biro-biro ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lewat dalika utawa mengkon-mengkon ta'adzur ku yujibu iku iso njalari apa dalik al bitolata ing kosonge ngamal. Bitola ing kosonge ngamal. Iku ana mene nganggure ngamal. Alati kang ya kang uti lati ku aksa gharati setan iku puncak sangka cita-citane setan. Walidalan krana iki kala dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama, dawuh ngaten siru ila wa urjan wa makasiro. Siru mlaku wa siru kabe ila wahi menuju maring Allah urjan hale pincang. Wis pincang-pincang lah, mana ini salah-salah lah. Maka siru lan hale hancur-hancuran lah, ora bener lah. Terus ini sing kula gadah rencana terang lo tenanan gitu. Terus kaitan kula terang lo ya. Wong weda itu tetap dewata wong weda. Kepingin itu disayang, dikasih. Iku lah balen wong weda itu tetap nganti mati di mentali wong weda itu disayang, dikasih. Jadi misalnya bujo duwe akeh ya kepengen diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar wong wedok awama yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah. Orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa, Ma? Maca. Napa? Maca. Sementara wong lanang didesain pangeran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara sing disebut Allah penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidain ini apa? Wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali. Sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana waktunya yang bojo itu ya ada waktunya. Terus waktu ketemu padha wong lanang. Contoh paling gampang ya tenge, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Gus koyok sepakat, koyok nak ketemu ora usah ngajak bojo. Mergo nak ngajak bojo iku wis jelas. Komentar bojone iku gendut. Ngono iku piye ora njogo tubuh ya. Ngono sing kuru jare ra kruman. ribet. Ngono kadang sing lanang katut, napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus, misalnya begini. Api itu kue di pondok gede apa cilik? Ini bakas antar wong alim. Api itu ilmu kita manfaat atau ora? Api itu kancana no fasek apa ora? Api itu piye? Ya ono ulama sing gak tahu kancana no ulama. Alasannya masalah kan. Aku nak ketemu podo kiai ini, aku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, iku mulang. Mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi ono ulama sira seneng ketemu wong bodoh. Alasane iku, aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok itu dadi istibat, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, napa? Uang wedok surat dok, loh. Nah kadang ngelana gue sering jagoan bawa uang apa? Wedok. Namanya tak cerita nih. Sofyan As-Sauri gue nanti ketemu konco ulama. Imam Sofyan As-Sauri guru nih Imam Syafi'i. Karena ketemu gue janjian, ketemu langsung kesemper Sofyan As-Sauri. Ketika ditanya kenapa engkau kesemper, Allah tuhibun anta tazayyanali wa atazayyanulaka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita-kita ini bodoh-bodoh kaulane setan, kaulane riak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasane engko nang aku di mental istibat ngongkon-ngongkon ngatur-ngatur koyo Firaun. Sehingga ulama itu banyak sekali dan itu sase wong lanang, gak mungkin wong wedok iso bakas. Jadi wong wedok Yunus sehingga dawuh ulama kejogoman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita ndak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham ya niki penting kula aturno. Mereka beda, selerane iku beda. Di kula bali ini malah dadi ulama dulu itu macam-macam. Lan nah, cara kula kiai be kiai yo kadang ya bek tukaran. Mereka garokae rapati cocok iku. Terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan. Misalnya orang kepengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, makanya dari Sofyan As-Sauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku baik kowe iku mok podo-podo tazayun, pepaes-pepaesan iku mentale wong itu. Makanya kita ini harus jaga, ya, harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok gak gampang ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun tidak gampangnya, kerja sampai terus gak ngamal. Kau nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakuning Allah itu cek pincang, cek picek, cek ngahut. Pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini. Dan ini Thariqah Sa'diyah. Kalau cerita ini, khasnya Thariqah Sa'diyah, aku ratau nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang gak maksiat maksudnya. Misalnya begini. Kowe misale wis salat terus takbir, takbir maca Fatihah, maca surat, eling men dhuwit. Eling badhe kita ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Utawa misale ke dadi imam eling makmumku setuju juga be wacaanku terus piye. Kuwi cara sadilas gak salah blas. Oh, kabeh kesalahan dalam ibadah cara madzhab sadili iku gak salah. Alasan madzhab sadili masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih. Qalilul amali ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kulo ja apal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwe apik dinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasane madzhab Sa'dili masuk akal begini. Kowe ditakdir sholat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir sholat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau sholat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat bosah mbora. Aku sholat bojo tombo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyok bil ibadah, nganggap ibadah itu problem, dan itu cita-citanya setan, yaitu nganggap ibadah itu problem. Makanya madzhab Syadzilia itu pokoknya asal ibadah iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstremene. Ru'yatu taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadahmu ana kurang iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Mergo kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir madzhab napa? Syadzili. Makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafi itu putrane Mbah Dullah salam hajin. Sebelum beliau kapudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan terus kemelo. Akhir tahun pisan-pisan lah mulang ning Matoleh. Dan itu saya turuti. Mbah Nafi itu gen Mbah Dullah. Itu beliau cerita, aku dhisik iku iku. Pernah mbah sama saya kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang ning sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngerasa orang alim, orang bener. Akhirnya aku gelem mulang, dikandani kiai, celo. Ini cerita kiai wali. Kenapa aku kira gelem mulang? Kalau aku disalah, bah. Nyongkone Mbah Nafek, muni aku disalah, aku tawaduk, no? Tuang! Lah apa aku nabi, dia aku disalah. Segera oleh salah aku nabi, orang nabi, dia aku disalah. Sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Aku sopo kok, nganti aku disalah. Aku dirawati mesti terjadi. Jodoh. Lewat tirawati kan mesti terjadi. Jadi semua seperti salah doa keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya kayak sholat, ya udah aku bersholat, aku tidak ditompo. Oh tirawati sholat tembi, raine sholat tembi dengan itu. Ya misalnya kayak semaan, wah menculot ya ke. Komnasinya mau ngawam mau mendulok pojok dong. Ya mesti lah ditompo, bi pengiran nak nuruti sempurna ya tuh. Ayo almuntasikum bang dua orang harus mengkosok rofal yuri tunggu cuci kotor kotor gue jadi raro. Mau cara bati ini buat akhir wal asri usinya mak raro. Mau bagaimana itu samsu kira itu nuju mengatur itu jiwa lu sih bareng apa itu aja ti tomat lu gue buat kendiwa sih kita sokoh ya. Ah cuci sumpah gue loh. Mau sinya mak mau delok pojok itu. Saya kulus fat terus inna ka izalam nazarim terus pojok itu. Enggak itu ngarep khataman. Mana ulo di konco hafid percaya lah. Nak dungo barik lah naya Allah bicip til Quran. Kau suci mau ngicip itu. Kau lah ini orang sempurna. Kau ada yang ngerti nak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna. Jadi kalau balik ini malah ciri khas madzhab Syadzili itu adalah uang ora oleh ngerasa salah. Ya, Imam Syadzili itu di murid alim jenis Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu di murid alim jenisnya Ibnu Athaillah As-Sakandari sekarang kitab menopo Hikam. Jadi cerminan madzhab Syadzili ya apa yang ada di kitab menopo Hikam. Nah, Indonesia ini ku kesuwen dadi wong perasa karena wong timur. Salat semua kan salatku ditompo mbora. Ada madzhab Syadzili ki ngomongno diwahmu, sirik ki ngomongkan. Piye-piye setan mangkel, piye-piye ki wis sujud. Keren, pokoknya emang kalau setan itu keren. Allahu Akbar, Allah mbok takbir. Setan wis mangkel. Wis ki pasti kowe eling utang lah. Bariku kowe sujud sungkeman ning pangeran. Pasti kowe padahal ke donga ya Allah paling ora jabatan. Wis ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ana wong sujud. Paham? Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Piye-piye ke ditakdir sujud minnatun minallah peparing sangka Allah. Kudu mbok sekseni. Lane qalilul amali ma'asyuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'asyuhudit taksir. Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadi. Misalnya zaman ngene kok ana wong semaan Quran maca Quran. Ya mesti keliru-keliru ya jajal semaan sing cepet. Jajal wis sing hafiz sing hafiz lah. Ora mung ora baru kalau dia dulu wala kuwi sing ngoten ora kalau kan maca hadir. Dia blok moyo wala situ. Wah dan ketika furrahim basil khatim yo ora roh. Pokoke ngerti-ngerti wis. Wah suci kucu ngomong iya tikum bima imma ini kaya ikut tak sing fase sing kena dirungok no harus selesai no no kalau mau suruh mana tapi dia madrobi kami mana kami eh cara baru mampu no baik tak kalah ala kulus bu suci kucu yo kok pers padahal tuh ngani wabikul di harfin perkara mau aja nih orang sanggup no wabikul di jus entok lah enak perkuru fes melengkar yakin tak jamin wes orangannya fakta kau Mana ngerti sing nyemak wong awong, sing nyemak wong delok pojok itu. Ya ter. Nah antar hafid malah konangan. Kita tidak pernah sempurna. Tapi biaya-biaya zaman akhir kita bisa sukses mangkel setan. Wong zaman kini kok ada wong sujud. Zaman kini kok ada wong sedekah. Zaman ini kok ada wong maca Quran. Itu setan harus kalah. Dan kita kudu yakin itu minnah minallah peparing songko. Jadi ibaratnya ini lah. Misalnya aku ketemu ruhin-ruhin tak kei sego. Sego tok ra ono tempe ini. Terus ruhin ketok mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ono lauk pauke, gak ada lima sehat, apa empat sehat, lima. Terus ruhin mangane ketok seneng. Tentu aku seneng. Podo kita diparingi sholat, bentuke sholatnya kita sing diparingi Allah ya wis ngene iki. Eling utang, eling duit, sholatnya rapati bener. Tapi aku peparingi Allah, banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak sholat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Mergo kena memaksakan sempurna bar sholat kowe ngeluh. Ora kok bermuni alhamdulillah illati hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Nek kowe memaksakan sempurna, akhirnya tak dayuk bil ibadah, tak harus bil ibadah. Ibadah mbok anggap problem, ibadah mbok anggap muskilah sesuatu sing menjengkelkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kowe nyifati ibadah iku problem. Lah iku hayatus syaiton iku cita-citane setan. Lain dari Imam Syafi'i itu gak ada orang ibadah kok makso ikhlas. Dari Imam Syafi'i orang usah makso ikhlas. Bibi, kau nak makso ikhlas akhirnya rai song lakoni. Nak rai song lakoni akhirnya kini ninggal ngamal. Lain ninggal ngamal itu cita-cita terbesari setan. Lain cara ulama dia yang ngendikan siru ilawah urjan wa makasiro. Kau sowan neng Allah, kau sah pincang-pincang lah, deglek-deglek lah. Tapi kau wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya kau ditimbali Allah ruhin rene. Orang adus ya moro, pincang ya moro, orang siapa ya, khasih ditimbali ku moro. Ojo kok, aku tapi orang adus, orang toto-toto, orang saling. Memaksakan sempurna, iya nak kesampaian orang. Ya, jadi mulanya, aku tak kenang udah gue banget. Aku itu mari gelemulang. Barang gak gelemulang, aku tak kenang dengan Dewi beliau. Mana saya ke iskapun itu. Nah, terus piye, nah, aku pedih salah, piye. Terus aku buatin wani mula. Terus aku pengen bener, mungkin. Yang kue kok pengen bener, bangunnya nabi tuh. Coro kulo setuju, so posisi ngerasa salah ya. Kue ngurmat bojo bener tak salah, salah ngurmat anak ya salah. Nekani hak guru ya salah. Siapa? Di mana saja kita ini potensinya hanya. Terus kue rang lakoni. Kepengen sempurna tuh sudah keangkuhan. Kue sopo kok kepengen sempurna. Bangun ada sholat was was takbir bulan balai ini ganti nyampe ini uang bahas malah. Ada kepengen Allahu Akbar aku rung hadir balene. Allahu Akbar aku rung hadir. Bangune pangeran butuh hadir tapi piye? Hadir-hadir pangeran ora piye-piye. Lah nek jare kancaku nek ana was-was, wong sammu pangeran merhatekno salatmu piye dibarno. Nek was-was bareng. Serau sawas wong pangeran. Wis takbir Allahu Akbar. Paling gak ning atimu ning Gusti secara fakta nek jenengan Allahu Akbar. Soal ati kula salah wong kula mawon ben salah lah. Anu kula nggar salat tu puwedi. So aku ora percaya ora urusan ditompo pangeran to. Itu aku wis keren. Zaman gini kok sujud cara setan wis kakuatis. Roh sujude kita wis kakuati. Pas sujud ra bener Allah, tapi setan roh penampilan nang sujud wis kakuati. Masyur setan ana nang sujud ku nangis. He bani Adam kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah kowe iku untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem aku iku neraka. Ono nangis. Lho sisa nangis no setan malah kula ngel Gusti sujud kula ditampa ta ora. Sesuk mrene ngene. Gunane opo aku sujud nek gak ditampa? Lho wong kok ora ora gunane sujud neraka kowe wong kok ora ora gunane sujud. Jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman nang pangeran. Gara-gara maksa ditampa akhire ora ora gunane. Apa artine sujud nek ora eling pangeran? Ini kadang balik ke bidat, balik orang pati iso ngaji, barno orang wis. Paham, maksudnya aku ini ngono, maksudnya wis ben ngomong ngono, tapi kita ora oleh di pendapat ngono iku. Apa artinya sholat kalau tidak khusus? Sholat jira ono arti ini. Dutang loro-loro jira ono gunane sholat. Sholat gunane ya eling pangeran, tapi artinya reeling tetap ada ritual sing nunjukno kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bariku kabiro walhamdulillah guys. Terus saya yang pangeran tenang. Tapi setan krungu kalimat iku miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal be Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nang ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI harga mati. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham? Ya kok wong eno sing ora paham seketune sapi nah do tulu apa wong. Wis mikir ya. Wis mikir. Pemenat wis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis mikir ya. Cara setan wis weh kedune la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wis tetep lumayan wis tak kandani. Dadi penting wis kok ya. Paham ya dadi. Dadi wong kepengin sempurna kuwi satu kesalahan. Kayak kepengin sempurna tok itu sudah satu kesalahan, satu keangkuhan. Mane hikamu di antara munajat mbek pangeran ngaten. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali teng harokate kitab kula la tahsun. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Ya Allah, bagaimana perilaku saya ini tidak baik? Toh awal-awal perilaku ini Engkau yang memberikan. Kowe iso salat ku kersane Allah, kowe iso maca Quran yo kersane Allah. Saiki kita ngaji yo kersane Allah. Kok ora apik piye wong kita salat ku dikersane Allah. Bar kowe iku mok kowe mok ngeluh ditampa to. Ditampa ora iku hadu nafsi blok goblok. Kowe kepengin ditampa iku ujung-ujunge ben mlebu swarga kan ya to. Terus kepengin ngeloni widadari, kelakuane mak ngene iku to. Lah lha opo kepengin ditampa ujung-ujunge mok ben mlebu swarga ngeloni widadari kira utawa ngeloni widadari apa porno aksi iku. Porno aksi wa pornografi yo ben wewe bareng. Lah nek kowe pancen kawulane Allah tanan kon sujud ya sujud, piye simbol ketundukan ning Allah Subhanahu wa taala fasjudu lillahi wa qul matur nuwun Gusti jenengan menektir kula sujud. Wis ngono to. Kok sami mikir ditampa tarah ditampa. Kula mboten ate terlintas. Mulan kula mboten ate donga ya Allah salat kula jenengan tampa. Cara kula tu kangkuhan. Kula lho pikiran kula. Lah kowe ora kaya aku ya gak apa-apa njenenge ora pati mikir paham ge. Maksudku ora kok tak sahno pendapatmu pendapate wong ora tau mikir. Saya aku takok, kowe kepengin salat nang ditampa, nak utek-utek kaya kowe jajal pikirane. Ya jawab. Terus swarga terus ape wopo jajal kenane swarga aku takok. Pak mergo jarone widadi. Kowe to mulai. Iku mergo ke kapok di bojo elek ning donya to dadi. Tapi nak kowe panjen kawulane Allah tenan wis fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ciri utama ubudiyahku sungkeman ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Wis ditakdir sujud luar biasa warga umat rokin. Wis matur kumpul ya Allah jenenge netir kula sujud. Iku jenenge qalilul amali ma asyhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma ru'yatit taqsir. Dadi wong ibadah sithik lah tapi yakin nek iku rahmate Allah. Sak kula mau jenengan takdir salat Gusti. Sak kula mau nek jenengan takdir maca Quran sing afdole kaya begitu. Saiki kitab paling afdol iku Quran. Diturunno Jibril, dipanitiani 70.000 malaikat ya. Sak kula mau nek jenengan takdir maca Quran. Kira sa mikir, aku maca Quran sayang ra paham. Sing darani ge paham ya sapa? Paham. Aku maca Quran sayang gak hadir ra iso nangis. Sing darani kowe hadir ya. Sapa? Bangkune iki Abdul Qadir Jilani apa kok pengen sempurna. Aku paham Quran tapi ora maknane wis ora. Cangkeman. Terus ya sudah begitu. Pokoke kabeh sing ilawu siru ilawu urjan wa makasira. Wis kowe iku mlaku ning Allah, pincang-pincang lah, pecah-pecah lah manane sedengan segala keterbatasan kita. Pokoke butuhe ku ilawu wa fillah walil lah. Mane cara sikam nak tunggu ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Bagaimana perilaku saya ini tidak baik? Wa bika qomat. Dan karena engkau juga semua perilaku saya terjadi. Mane kula boten nate. Kula boten nate ngeluh boten nate. Isin kula ngeluh. Momo kula krungu dikandani malaikat Jibril nak hak kowe iku sok ben mlebu neraka kula ya susah. Terus piye? Paling banter kita mlebu neraka iku bukti nak kita dhaif, kita lemah, nganti kepen mlebu swarga ora kesampaian. Ora kepen mlebu neraka kesampaian, mok kita lemah. Nak lemah berarti kita kawulane apa? Ya cara wong-wong saleh-saleh iku dikabari mlebu neraka. Imam Syafi'i malah parah meneh ning nadumane pas sampe kabundut. Fa in tantakim minni falastu bi ayyisin wa in ta khulat nafsi bi jurmin jahannam. Kula nu gadah ana teman Imam Syafi'i. Niki betapa beliau itu orang sufi besar meskipun beliau ahli fikih. Walamma qasa qalbi wa daqat madahi bi ja'al tu raja'i tu nafi ka sulama. Ta'azu mani dzambi falamma qarantuhu bi afi ka rabbi kana afu ka azoma. Terus kula ngeling Gusti, kula nggih dosa, sakjane kula nggih miris roh dosa kula. Tapi saya tahu ampunan Engkau lebih besar. Terus fa in tantakim minni falastu bi ayyisin. Kalaupun kau menyiksa saya pun ndak putus asa sangi rahmat jenengan. Wa in dzalqalat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun diri saya karena dosa saya sudah masuk neraka. Jadi orang dulu itu luar biasa. Karena apa? Kalaupun kita misalnya mlebu neraka, apa itu menghilangkan status kehambaan kita? Kita tetap butuh menghamba ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang masuk neraka terus wiridan ya Hanan padahal sudah di qori jahanam. Kemudian ditanya sama malaikat Jibril, Jibril coba tanya orang itu, kenapa dia tetap ingat saya padahal tak siksa di neraka? Terus diparani oleh Jibril, kenapa kamu masih muji Allah sementara kamu di neraka? Memang masalahnya apa? Pangeran tetap pangeranku, jadi tetap tak puji lah. Tapi kau kan dilebokno neraka, jangan aku nakal lah, kau dilebokno neraka. Tapi pangeran tetap apian. Terus Jibril matur pangeran, bahwa dia jawabnya gini, terus dari pangeran, sekon wiridan ini suaraku. Nah, tak warai ya, kiat-kiat. Neng neroko, lah jadi aku tulis ya. Main pun neroko peneleng aku. Aku dijazai Gus Bah. Tapi aku tu jam lepu. Kenapa kau mimpin ni? Aku istighosari neroko. Jadi kan sing mimpin lah sembrono. Kita alamatku rani neroko sembrono ngahur. Tapi itu coro madzhab Syadzili memang seperti itu. Jadi kalau beli ni malam mana? Dia sebenarnya iya, ora usah ada bayang. Aku tu alim alama. Aku tu gak tahu salah. Kudu omongan hati-hati ya serau salam ya. Atau miso ya miso, misal gue ranabi wae. Gue ya rawali ranabi miso ya pantes aja. Uang ya sesuai maklumi jenis raine selek, canggih melek. Uang ya paling ya kaget apa? Enggak, yang dibawa miso ya paling ya males. Terus untuk satu-satu, rasi dudu, so mesti wales. Kan ya rasi dudu, so mesti wales. Ya semuanya biasa wae, kayak umumnya wong awam biasa. Gak usah berlebih. Karena ingin sempurna sudah keangkuhan. Mereka kena kepingin sempurna, akhirnya ibadah mbak anggap problem. Ya mau misalnya sepasa Ramadan, sebulan, posoku ditompo tau ora ya. Kau nangis tak lewangi, lesu tak lewangi, ngelak jebule ora ditompo. Akhirnya kayak nganggep ibadah itu gak ada guna. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita berikan lillah tidak ada guna? Nih, senajan tuh bolong-bolong, tidak sempur. Nah, itu dewe ulama-ulama yang bersiru ilawah urjan. Wamagasiro. Jadi aku sementing melaku menuju Allah urusan halih pincang. Wamagasiro halih pecah-pecah. Kemana? Sementing menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ketidakidealan kita. Nah kalau sedang ingin ideal, gue seniati lucu-lucunan lah. Maksudnya apa nih? Gusti kalau kepengen sholat, kepengen hormat tengjenengan, kepengen kulo ke fatihah bener, ruku bener. Saking hormat kulo tengjenengan. Jadi ngono toh. Tapi kamu jangan merasa bahwa Allah mensyaratkan kita sempurna, karena dari awal Allah tahu ketidaksempurnaan kita. Paham gitu, jadi gue eling-eling. Jadi kalau mata gue belah sana saat diri gue penak. Pokoknya gue ribu gue penak. Beliau pak uka pundut itu lucu. Jadi gue loroh beberapa ulama yang ngapain uka pundut itu sowan dari pak. Yang masyur ke Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini gue khalifah kelima paling soleh. Makanya untuk gelar Yahho misal khulafah. Umar bin Abdul Aziz gurune Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri gurune Imam Malik. Jadi kita kalau ngaji itu enggak bisa lepas dari sinten Umar bin Abdul Aziz karena mbah gurunya Imam Malik ya. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Zuhri, Imam Zuhri ngaji sama Umar bin Abdul Aziz selain ngaji sama Imam Nafi'. Paham ya? Semua ini pernah ngaji sama Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sebagainya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku Umar bin Abdul Aziz itu raja, raja pemimpin. Mestinya kan yo nyuwun sewu jenenge raja pemimpin kan yo wedi salah. Apa mati ku sempat wedi salah. Wedi salah tertekan. Suwe-suwe terus biyaguyu. Ditakoki, Anda yang pernah memimpin sekian banyak orang apa ndak takut ketemu Allah? Jangan-jangan Anda salah, jangan-jangan Anda zalim. Tewangi, sehat meneh. Memangnya saya mati itu mau kemana aja? Ana ila khairi madzubin ilaih, ana ila arhamir rahimin, ana ila khairil ghafir. Memangnya aku mati kok apa ketemu sapa? Ketemu zat yang selama ini sama saya baik-baik saja. Aku ketemu khairi madzubin ilaih, zat terbaik yang perlu dituju. Nah, semuanya gimana cara jawab? Apa ketemu pangeran sih? Ketemu zat terbaik gimana bu? Kon susah, raiso. Li nafsan inna li nafsan sawtawako. Aku itu dua jiwa sing gampang rindu. Tentu aku rindu, be Allah aku rindu. Khairi madzubin ilaih, zat terbaik. Jadi ulama disik, sangat seneng awal. Mereka ya enggak menafikan punya dosa, ya enggak menafikan itu. Sopo sih surat dosa kita orang Nabi. Tapi jangan sampai mergo kowe eling-eling dosa, kemudian enggak nyaman be ibadah, enggak nyaman be Allah Subhanahu wa taala. Mulane masyhur ning kasafe Abdul Hasan Asyadili. Kowe sudi-sudi monitor kasadili ya, tapi ra ro karepe tak terangno. Abu Hasan Asadili itu tahu kasaf. Tahu kasaf pas dene ngapalno ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati napa panas. Terus faqilali. Faqilali kemudian saya diajarkan ketika kasaf ini. Ya Ali, Abu Hasan Asadili jenenge Ali. Ya Ali, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Yunsika altafahu alhasana wa yudzakkiruka af'alaka sayyi'ah. Wa yuksiru 'indaka dhata shimal wa yuqallilu 'indaka dhata al-yamin hatta ya'dila fika an husni dhanni billah ila su'i dhanni billah. Sing diarani waswas adalah kuwe ning donya ditektir amen eling-eling kesalahan, eling-eling sisi negatif. Akhire kowe ora iso syukur. Yunsi ka altofahu al-hasanah, kamu dikasih lupa sama altof-altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmahnya Allah, dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif kamu. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini udah maju kayak Amerika, Eropa. Kita ini mbah-mbah menjadi dijajah Londo, ribnya ini sepiro-piro. Ya, orang. Tapi aku ngaji ora iso, mbah-mbah malah rasa walat aneh-aneh. Ya, orang. Wah, aneh-aneh. Ibu ya uang rasa ngono. Aku Quran tapi ralanya, mbah-mbah malah mau cek ikhra ibu iso bora, kiro ati ibu iso bora. Jadi intinya, sing darani was-was adalah, kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita. Jadi misalnya kita dibujo, aku ya dibujo, sayang judes be aku wani. Kira-kira payu rapi, kecelok Joko tua ibu isen. Paham ya? Kalau tiko ada alumni sawan kulon, gus kulon dibujo, dibujo kulon wani. Serapi berang tahun, 10 tahun, lumayan di status payu rapi. Lalu misalnya kira payu rapi malah darah ini Joko tua. Lo duda ibu isen, Joko tua ibu isen, duda yo isen. Lalu nak bujo mu judes terus peparani kok ejek nengom. Alhamdulillah gak minggat. Mestinya di lanangan kau ya aku pantas sih minggat. Mbak Tili meneh kok ning omah masak mbek ngompre joko gak katut lanangan dia padahal mau ngompra-ngompre alhamdulillah omah mah katut lanangan liya tenan bojoku jebule duwe akal ngerti nak aku ra iso nafakoi katut lanangan iya ya kok pinter dene wis ngono ora usah bocor-bocor ngono kok pinter ya tetep kok pekat ra apa-apa tapi wis megat cah pinter ngono paham ya megat apa cah pinter. Terus wa yudzakiru ka af'alaka sayyi'ah. Coba misalnya begini, ini rungokno tenang. Misalnya saya tadi kan sholat subuh. Alhamdulillah aku mau sholat subuh. Ya wis, alhamdulillah mau sholat subuh. Saya iki ngenteni sholat duhur, alhamdulillah. Wah, anakne ku seneng. Jangan sampai kita kemudian aku mau sholat subuh tapi lali. Ditompo ta ora. Sing tak pangani halal ta ora. Aku urip ning dunya potongane kok salah. Berarti kamu lupa nikmat-nikmatnya Allah. Mau dealing no sisi-sisi negatifmu. Iku suwe-suwe akhirnya. Songko kue biasa khusnudan nyaman bi Allah menjadi tidak nyaman dengan Allah. Lah iku jenenge was-was. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wannas. Paham ya? Mana kula suwe nas pokoknya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sangger eling fadli Allah eling rahmati Allah terus kue seneng. Apa yang kita dapatkan itu jauh di atas yang mereka dapatkan. Misalnya Amerika itu sugih, Donald Trump sugih, kemana-mana diantar pesawat, dikawal. Tetap mulia sujudem. Sumben kene akhirat itu sowan pangeran mbek sujudem. Sementara mereka tidak pernah sujud. Artinya apa yang mereka dapatkan jauh di bawah yang kita dapatkan. Mergo kowe ditakdir sujud. Lah salam ning donya jelalatan. Mencari nafal Quran kiai kok ndelok fasilitas yang diberikan ke orang-orang kafir ke wong-wong fasik kok ya goblok. Di antara aturane Quran la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linafsinah. Kiai tenan niku kula lho. Kula niku sampai saking wedine Pak Pangeran niku angger liwat niku. Kula ora roh omahe tanggaku piye ora. Apa meneh roh mobile wong ora. Lho kula sampe nak ndelok TV kok ada acara presiden atau menteri kok tak pindah channel. Bukan karena saya itu loyal sama presiden, loyal sama NKRI, loyal sama Pancasila dia loyal. Tapi kalau delok wong kok mulyane ngono dikawal dibungkuk nang aku kepengin. Padahal aku wis dene nikmat sujud, dene nikmat maca Quran. Nek cara Quran jeneng ra oleh. Lho cara ruhin sugih numpak alpat, aku ra wani delok. Gendut buder munggah ning alpat ora wani delok aku. Kuwatirku kepengin apa? Nek kepengin terus aku ngeluh nikmat yang sementara saya dapat. Kulo lu buat temani tenang. Kulo nggih ditonggo kadal ana sing diomah tingkan. Delok ora apa. Mergo kulo pancen cara Lu kanjeng Nabi ku nate, nate tonggone ku angon angon unta. Wah ge unta. Nabi mau ngelirik tok mbek pangeran ora. Lah tamu den aku juga mendelok. Mergo sekali mbok delok pikir mung kok dunyane sak menoh iki aku ora tipu. Akhire ki ngono. Ya saiki ora munamuni saleh, munamuni kiai roh. Ya wong kok enak dadi bupati, buka lawang ora tau duwe opo. Malah kadang sowan bupati jenengan ngono enak napa-napa wonten lho kiai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku kudu disolati jenazah sedurunge mati, paham ya? Musibah ya napa? Yang kita dapatkan khairun wa a'dham, sangat lebih terhormat. Kita dikasih Allah Quran, dikasih Allah sujud, dikasih Allah beberapa nikmat sing opae suwar, kok ono mok gaji duwe kok kepingin. Jadi di sini ulama itu rodonya ini wong merem-merem saiki. Kabari piye kabari ini zaman-zaman akhir. Enggak maksudnya kula nak pas waras iso nglakoni tenan. Pokoke patumat Islam yang nglakoni, nak pas Islam sing kumat ya rapat sing lakoni paham ya. Tapi ini penting filosofi la tamuddanna aina ila ila ma matta anabi aswaja min zahratal hayat. Kula niki cerita nggih cerita. Kula niku ora keluarga besar Lasem, keluarga besar Kadin. Niku mau menak ketemu kiai-kiai itu ora pati wani. Dal kula yo di santri yo duwe umat. Kuatir kula niku aduh kok nak ngerti kowe enake dadi Gus iku santrine akeh. Ngono tok iku lara wani. Kok ngeluh aku ngeluh kok piye muamalahku mek dunya. Lho cara ruhin Mustafa kok bojone ayu terus papat. Aku yo ora wani dolan. Kok wedi ngeles aku. Apa menak bojone ayu. Dadi Quran sampe gitu, didik Rasulullah sampe gitu. La tamuddanna aina ila mamat ta'ana biaswa jamin zahrotal hayatid dunia itu mau apa yang saya bilang aku nanti digadah kakak wakil bupati gua anduk ya oleh buka mobil ya aku yang rapati wadi itu mergo aja sampai kita terus ngeluh gak nyukuri nikmat yang sedang kita dapat bujuk aku termasuk keluarga kaya gede nak dulan dan situ kiri aku yang rapati wadi itu dengok-dengok aku ya wadi iki lha iku jenenge didikane Allah Subhanahu wa taala. Tak kula gak ada kanca gus-gus gedhe. Kula nggih dolanan mau pendak ketemu urusan ilmu. Liyane iku. Ora koyo wong saiki senengane delok sak ndhuure terus nyoku jenengan ngono enak gus gedhe apa-apa gampang. Berarti kowe ora nyukuri nikmat yang diberikan ke kita. Kowe dadi wong cilik kowe enak, gus gedhe tanggung jawabe ya gedhe. Donya akeh ya hisab ya akeh. Iku wis ditetir kiri rada pengaruh. Sing abe dihisab apa? Malaikat meres kowe iku ora ana papane. Ya sale Allah ngisap kowe ngisap kowe. Ora ono papa, dihisap ilmune ya ora ono ilmune. Dihisap salate ya ora berkualitas. Aku ya apa? Tapi nek kowe sowan pangeran Gusti pokoke kula sowan dengan status hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hamba tak ijazahi, apal awas kena rapi. Sayyidina Ali udah diwali besar urmang tamu terus wiridan koyo kowe rapati ya. Wiridane biasa Sayyidina Ali. Wiridane itu satu kalimat masyhur kafani azan an aku nalaka abdan wa kafani fakhron antaku nalaka rob an antaku nali robban Gusti kula pun tek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan dadi Gusti kula teng donya kuwi sentek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan lan kula pun tek bangga kula mergo dadi pangeran jenengan dadi sak urip-uripe mbok bangga mek napa pangeran Abdul Qasim Al-Junaidi. Niku nak wiridan ya ora pati akeh, tapi dadi wali besar mok nak wiridan ngene. Gusti, jenengan niku maringi kula eling jenengan. Cek apikane jenengan. Sak pulowe kok oleh eling jenengan. Anta akbar wa akbar jenengan zat sing maha luhur. Kok ngesahno kula eling jenengan. Cek apikane jenengan. Mestine jenengan ra butuh kula, dadi ra perlu eling kula, kula ya ra perlu eling jenengan, wong padha ra pentinge. Maksudte kula niku wong ra penting cara jenengan. Akhire apa nanggep penting, terus buak mboten mawon. Tapi nyatane jenengan nedirku ro eling. Ku itu luar biasa. Akhire kula wong paling keren. Mergo jenengan eling-eling. Fadhkuruni azkurkum. Malah ulama sing mlete, malah ulama yo ono mletene, tapi ora paham darani sombong. Ono ulama muni ngene. Saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Panyongkone wong ndekne wali gedhe mergo. Masa iya wong kowe ra nabi kok eling. Qala ta'ala fadhkuruni azkurkum. Dan sekarang saya ingat Allah, maka pas sekarang ini juga Allah menyebut saya mergo fadhkuru ni azkurkum ingatlah ke saya maka saya akan mengingat kamu dudu lama dhisik kok happy saiki ora saiki wong ora pati sadilia wong diteror tok kowe salat ra mesti ditampa pangeran kowe poso ora mesti dipompa pangeran. Kula kok cara dikiai ngono. Ora sida ngaji yakin jek boyong aku. Karena itu ndak semadap dengan saya. Soal ora mesti ditompo Allah. Penting dawuh kalian. Cara kula lho, cara kula tenan yakin. Kula kok dikandani malaikat roke patet sing tukang nulis salat kula. Hak salate ora ditompo pangeran. Tapi ana gak tulisane nek aku sujud. Ana ya wis cukup sementara aku dadi kawula. Sujud wis cukup wis. Jangkrik cek. Sementing tulis loh, aku jujur. Yo, ono tulisanis, gak masalah. Sementing gak masalah. Sementing aku ditulis, kawula sing sungkeman ning pangeran, gak masalah. Paham guys? Wis pincang-pincang lah, wis gesot-gesot lah. Sementing menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru ilallah urjan wa makasir. Wis penak. Oh, saiki ojo geman ya kok ben salat sempurna. Yo sing ngene-ngene wae wis maju ini semua. Lah soal kepengin dadani ya dadani murai-rai ngene iki ya dadani. Ya ora usah tenanan biasa wae napa? Biasa wae. Napa? Malah ana wali sing kuat. Wali kuwi ana kajone, tapi wong wali bener. Sowan ning Kanjeng Nabi. Iku dekne ora maca selawat, ora maca ritual. Mung ngene-ngene tok. Gusti, kula ngertos nak jenengan niku kekasih Kanjeng Nabi Muhammad. Nak kula jenengan dosane kula jenengan sepuro, surah habibuka, kekasih jenengan seneng. Mergo umate jenengan sepuro. Kula balen malih. Ya Allah, jenengan kula bersaksi nak niki kekasih jenengan. Dan kula bersaksi niki sangat mencintai umatnya. Berarti seneng nak umate jenengan sepuro dosane. Lah nak jenengan nyepuro dosa kula, surah habibuka, mesti kekasih jenengan seneng. Tapi nak jenengan ra nyepuro dosa kula, surah aduka, musuhe jenengan seneng, ya iku setan. Lah jenengan nek penyenengno kekasih napa jenengan musuhe. Lah iku langsung ngipi ketemu pengira dua sapa wis dus ati sepuro. Donga kok teror. Dadi kaya ada. Dadi kapan sekali-kali nek bar salat ngono. Gusti, nak nganti salat kula mboten jenengan tompo. Sing seneng ku setan, Gusti. Tapi aja tiru nak kira wali aja tiru. Lah nek aku niru oleh kelase wis wali boran aku wis kelase iki aja niru. Lho kula tenan, kula niku korban sinau kitab-kitab wali. Kula niku yo nate rontok rafati bener, tapi ditompo pangeran. Kuwi ora oleh niru. Kula niku nate pas tawaf teng Ka'bah, niku pas wusul. Ndungmu ora wani-wani tenan. Korban yo korban daftar wali yo repot, mlane iki ora usah dadi wali, wali murid ae. Kula lah wali murid, mung kula di anak wedok sokoe. Jadi hikam itu berkali-kali. Aku ora ndonga ning pangeran piye? Wong ndonga iku nunjukno aku lemah. Tapi aku ndonga terus kon bolak-balik ini aku iku ora iso. Jadi hikam sing arah hikam. Wa kaifa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfa. Sing kena dielingno iku sing mungkin lah, ora lali. Jadi aku pas tawaf niku tawaf pertama aku wis ndonga. Bareng kedua pe tak balik niku ora iso. Lah yo dibalik niku kok koyo sing ngrungokno lali, sing ngrungokno jeng kok tak bulan. Toro hikam, innama yunabbahu man yajuzu alil ikhfal. Sing kena dielingno sing mungkin. Lah wong pikir ora tau lali kok amene dielingno. Tapi aja terus ndonga, ya Allah kaya kebare to yo ngene. Ya berarti kaya sik ngelingno aku cangkem elek, malah ora usah ngono. Tapi artinya apa? Ada orang-orang yang memang ngusul seperti itu kan kayak Nabi Ibrahim. Beliau ndonga yo bolak-balik karena ndonga iku bukti ubudiyah. Paham napa? Gak ndonga yo bolak-balik. Mergo yo isin, wong pangeran pirsa kok tak terang. Pangeran pirsa kok tak masyhur. Ketika beliau dilempar di api, Jibril ku teko. Alaka hajah, apa kamu punya kebutuhan? Jadi Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kalau ke kamu ya ndak. Terus jadi Jibril sapi, ndak maksudnya ndak ke saya. Kowe buta apa ning Allah tak sampekno. Jadi hasbi min suali ilmu ning Allah. Ora usah kowe apa wis pirsa aneh-aneh wae kowe. Piye iki? Lah ana apa ora usah kowe wis. Wis lah apa kita dadi panitia aja. Ke wani ngono ana Jibril. Oh, tekak nang kowe. Serakasin. Zaman dadi malah kula suwun wis pokoke Allah apa fasjudu lillahi wa abudu. Allah mau dawuh kowe kon sujud ora ana ning Al-Qur'an fasjudu lillah wa aqmilu fi sujud. Wis ra ono pokoke agar sujud ya jos ngono. Kok repot. Pemenang nganti ngecap badu, tambah jos. Nak tenan lho ya. Tapi ukuran iki ditampa pengiran. Tapi umpama ora ditampa lah sujud wis bukti apik. Kira usah memaksakan diri ditampa. Insyaallah rahmati Allah sing luas, sepurane sing luas insyaallah mesti nampa. Iki jogeman membayangkan Allah ora nampa. Mergo Allah ngendikan ana indazani adibi. Mulane bener hikam mau. Kowe nyongkok Allah ora nampa berarti kowe nyifati Allah wis dengan sifat suudzon. Paham ya? Jadi kamu segala negatif kamu diingatkan supaya kamu ora husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Iku berarti kowe ngalami min syarril waswasil khannas. Iku alladzi yuwaswisu fi suduril nas minal jinnati wan. Saya punya hadis yang saya ingat-ingat betul. Ada orang melarat. Melarat itu ini sandal, sandal ini padang pasir, padang pasir. Sandalnya kok karet, wih, pol, kok ban aja dari Indonesia. Soan kajing nabi. Ya Rasulullah, sekolah ini kan nopo. Ya kok sing syukur. Kita syukuri nopo. Kabe wong di dunia kalau buatan. Kabe wong ini buatan. Terus dari kajing nabi lah, kok ada lu. Kue di sandal, gada. Umpo mau ke ben radhi popo sandalem tak pek. Ampun nabi mungkin panas. Nah, ya kue berarti cek di popo. Wes ke syukur mergo dhe sandal ge wis ajaran bisa. Akhir ketemu sama dia. Alhamdulillah duwe sandal. Akhir ketemu ge mrene alhamdulillah duwe sandal. Dadi dhisik iso abet dilatih syukur nabi ku kaya begitu. Saiki ora wong lali nikmate. Lho kula nganti saiki kula wis keceluk ki gedhe mung nek dhek bojo kula. Alhamdulillah dhek iso mangan ro tanpa wis alhamdulillah iso urip. Cek iso syukur. Anak kula niku mboten sombong niki kula cerita ta hadis. Anak kula niku njuk dhuwit kula kok di atas 200.000 niku mboten wani. Mesti nanti kalau bapak dari Jogja saya minta uang 200.000. Mergo njen tak didik sederhana, anak kula tak didik sederhana. Kula ge nganti teng Jogja ge sering ngebis nganti sak niki. Kok tak didik uripku dhewean. Anak kula tuku terasi ge biasa. Nggih kan tadi. Aja geman anak iku dilatih misalnya enak ya dadi ning santrine akeh ngongkon gampang. Enak ya dadi kiai ning dadi didheren. Aja geman. Karena nikmat ini akan hilang dan semu. Latih nikmat ya ambek kebenaran. Misalnya kula mulang ngeten alhamdulillah iso nyariatno hukume apa ora perlu bangga ambek santri akeh. Kowe berarti biasa mengkonversi nikmat ambek makhluk. Santri akeh yo makhluk, pengaruh yo makhluk. Makhluk la yunu angka minawah napa? Saya agak ono gunane ngarepe pangeran. Sing ono gunane kita semua dipertemukan oleh hak yaitu muji-muji Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim nganti dadi Khalilur Rahman kita ceritane. Iku ora perkara ibadah itu khusuk nemen ora. Sakarwan anak Ibrahim khusuk mau nate sujud. Pas sujud wek pangeran nangis. Nangis terus takoki pangeran, "Kenapa Ibrahim kamu nangis?" Innahu la yahzun. Kulo cek apal ta iki. Innahu la yahzununi alla arofil ardi ahadan ghairi ya'buduka. Kulo nangis jenengan Gusti, jenengan iku zat sing begitu penting, tapi sing nyembah jenengan namung kulo. Mestinya jenengan itu sentral, pusat dari perhatian semua makhluk. Tapi teng Palestina sing nyembah jenengan namung kula-kula niku nangis. Wong adat api ane ngono kok sing merhatekno mung kula. Sama saya mulang Quran, mulang tafsir, ilmu sebaik ini kok sing roh aku tok. Makanya tak sebar, tak ajar gak. Lha iku jenenge wong sing parek pengiran. Kabeh iku kompensasine namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Pangeran wis pangeran tau ditangisi Nabi Ibrahim jenengan pangeran kok dibarno niku sepundi mestine jenengan diperhatekno tapi sing merhatekno jenengan namung kula nuwang Nabi Ibrahim sakjane dari pangeran yo wis ngene iki tak gaekno malaikat sing baturi ke sujud Nabi Dawud ki ngoten yo wis nak ngono ki tak baturi gunung tak baturi manuk kowe ora malah seneng sujud dhewean kaya gak apa-apa jadi kita ini egois mlane salat ku disunatno jamaah. Wong kene nak di bojo ayu kepengin nganggur wong ngakoni nak bojomu ayu. Kowe nak duwe mobil mewah kowe kepengin nganggur wong ngakoni nak mobil mewah. Kowe nak di karir wae wong kon ngakoni nak di karir. Lho saiki pangeran ku zat paling penting. Mestinya kita juga ingin semua orang ngakui nak beliau apa dia itu pangeran. Mulane di salatno sunat jamaah ben bareng-bareng ngakoni zat sing dijaya. Mulane kabeh ilmu wajib diulangno. Mergo kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ilmu harus dimaklumatkan. Paham ya, menane wajib tabligh, wajib nyampe. Paham ya, ini penting. Jadi riyen wong njek do saleh-saleh. Zaman akhir ora. Angger tambah saleh tambah goblok kira karuan. Saleh men ibadah itu tak kok ana apa jenengan diruwangi ngono. Ben aku mlebu swarga ning donya lara kabeh. Iku kadu nafsi to. Nek ning swarga ape apa? Kira-kira kelakuane wong ngene-ngene iki nek ning swarga ya. Ya mun kepenak ngeloni widadari kuapok di bojo elek cerewet. Nak para nabi gak ngajak wong nyembah Allah iku, Allah iku Al-Haqqus Shomad, Allah iku zat sing yuksadu ilaih, sing dadi tujuan kok ora disembah iku piye? Makanya mereka punya gerakan ayo le moro ning Allah, fafirru ila wa ayo fafirru ila wa ayo moro pangeran. Pangeran ku zat sing mbok butuhno. Ayo fafirru. mereka juga bakas amali si tompo ora itu ora bakas. Saya gak anggar soleh sidik tambah egois, soleh sidik tambah egois. Repot saya ini. Gak usah ngono, pokoknya sholat sing seneng. Anak-anak kita ajari tauhid. Faham ya, putu-putu kita ajari tauhid. Mergo ben ngerti nak zat paling penting ning dunya lan akhirat namung Allah Subhanahu wa taala. Disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim adalah orang yang sukses menjadikan kalimah thayyibah menjadi kalimah yang selalu ada di anak turun. Ibrahim pe mati ku nangis ora perkara mati, Gusti. Kula niku badhe mati. Nangis. Lah kenapa opo kene nangis? Kula mau kuatir sitok, tidak ada lagi yang kampanye tentang jenengan. Coba jenengan sekarang gini saja. Andai kan Anda pengagum Soekarno, ngeluh enggak ketika orang enggak baca biografi Pak Karno? Enggak, jawab saja. Ngeluh kan karena kamu ingin semua orang tahu jasanya Pak Karno. Andai kan kamu cucunya para wali. Misalnya kowe alumni Krapyak, mbah alumni Sarang, mbah alumni Lirboyo. Ingin enggak semua santri, semua orang tahu biografi keunggulan kiaimu? Ingin kan? Dan kamu kecewa ketika misalnya notakok Bali Maksum itu sopo, Mbak Zuberi sopo. Oke, kecewa enggak? Mbak Karim sopo. Kecewa enggak kalau ada orang tanya gitu? Kecewa kan? Orang sepopuler itu, semanfaat itu, kemudian masih ada orang tanya, dia itu siapa? Saiki kue seneng Allah. Kue kan munamuni seneng Allah. Kue bisa bayangin enggak? Misalnya, mantel enggak? Misalnya takok, man, huwa Allah. Allah itu sopo. Makanya ciri utama agama itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus diketahui. Nak ning dunya ku la ilaha. Ibrahim pe mati kuwi nangis. Nabi Ibrahim. Mene takoki pangeran, kenek opo ki nangis? Gusti kula niku mati, sing kula tangisi wis tunggal. Nak mboten enten tiyang sing ajak-ajak teng jenengan. Nak mati kula ora masalah. Wis nangis. Rabbana wa fa'asihim rasulam min dunya su'alihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Gusti harus selalu ada orang yang kau utus. Orang yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Allah. Engkau menurunkan hukum-hukummu. Engkau mengatur hidup ini dengan hukum-hukummu. Harus selalu ada orang-orang ini. Mergo Ibrahim ora kepengin Allah ora disebut ning bumi karena enggak ada rasul, enggak ada ulama. Ora ono critane nabi kok mati, apa mati nang no. Kulo swarga napa no, neraka Gusti. Iku kadun nafsi. Berarti mikir untung rugi. Kulo ora duwe cita-cita ngoten. Misal aku mati paling ya rada nangis Gusti sing ngaku muridku iso maca jalalen ta ora apa mau gawa ngalor kidul. Gak yo ora tak tangisi. Zaman akhir ngene ku yo sampe gak tak tangisi. Wis biasa wae kowe mati wis mati wae biasa. Cuma nek dungakno nangis nyap wong. Dungakno malah keliru malah. Dari jatahku widadari 300 lah ruhen roe 70 mau dungakno ya Allah. Malah ngurangi jatahku. Ya dadi para nabi, para wali mau kepikirane sitok aja sampai agama ini gak berlangsung. Mulane sing dipikir keberlangsungan agama. Mulane Nabi Ibrahim diarani bapak tauhid. Mergo setiap beliau mendapat kebenaran, iku ora tau mikir awake dhewe. Inni ja'ilu kalim nasi imama. Qala wa min zuriyati. Dadi kamane anggere ana kebenaran pikirane iku ana sing nerusno ta ora anak putuku piye. Sehingga Nabi Ibrahim ketika wis paham tauhid, wis disibghah be Allah tauhid, beliau berstatus wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Dan kalimat ini kemudian dijadikan Ibrahim ning anak turune. Gampangane kita seneng Quran ya kudu doa anak turun. Seneng Allah ya doa anak turun. Seneng Rasulullah doa anak turun. Karena kita ndak ingin dunia ini tanpa nyebut Allah, nyebut Rasulullah. Faham nggih? Ku ndak enak ngono tenan piye berarti fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Jadi kuabe sing mbok pikir iku kelangsungane aku. Wong saleh zaman akhir ora tambah saleh tambah egois. Wiki aku iki yo kepengin mlebu swarga. Kuwe orientasi mlebu swarga. Iku yo apik tapi yo kacau cara makom-makom ilmu hakikat iku kacau masalah. Tapi yo apik maksudnya timbang wong dugem wong ndangdutan yo apik iku. Tapi bandingane yo sing ambek iku aja mbek wali-wali yo jauh napa? Jauh yo ora kelas. Yo dadi kabeh kepengin wong saleh-saleh iki apa? Tukti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha. Kepengine kita iku wis pokoke alam tawrake fatarapa wa gumatalang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin aswa sabitu wa faruha disana. Pokoke kalimat tauhid kudu nganti tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Bahwa kalimat tauhid itu kalimat sing selalu memberi makanan, selalu memberi manfaat pada kita, pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Sampai ketika kita kerja ya demi kalimat tauhid, kita nikmati hidup ya demi kalimat tauhid. Kita jabat ya demi langsungno kalimat tauhid. Kita sugih ya demi ngurip-ngurip kalimat tauhid. Kuwabeh semuanya demi kalimat tauhid. Nak kowe wis ngono iku kowe layak untuk status urip. Nak ra ngono atok mati lah. Saya temen ngelane awak dawuh liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyina. Dadi awak nek istuka wong sing ra roh tauhid ku ben mati lah. Sing pantes urip ku wong sing roh tauhid ku ayate wa liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyina. Dadi awak saking duka. Lah opo gunane kowe urip ra roh pangeran? Tapi cuma mati saiki lho ya kapan-kapan ae sesuai jadwal. Maksud e iki ngene lho, kowe wani urip iku ya mergo bela-belani. Tau kecoh terus mati saiki ya saking anak bojomu. Wong nak ra wali sekali mati ya terlantar keluargane. Zaman uripe terlantar apa meneh? Maksud e sing sah urip wong sing Yahya am bayyina sing hidupnya itu bersaksi kebenaran hak, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nang apa dawuh liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyina. Jadi kemana nak diterjemah sing ra roh tauhid ben kono mati. Maksud e ora kok terus mati nyata wis dianggap mati. Mulane Allah nate duka ngendikan innama yastajibul ladzina sma'un wal mauta yab'atsum. Jadi kembangane sing roh ayat-ayatku ya wong urip-urip iku. Angger sing ra roh ya anggap wong mati ngono ae. Gayane urip tapi hakikate wae mati. Mulane wong sing ra nampa kebenaran kuwi dianggap napa? Mati. Dianggap picek budek mati sumum bukmun om ya. Jadi paham ya. Jadi mulane jenengan ngaji ku sing seneng. Nggo ngesahno uripem. Mergo uripem sah iku sakwise wayah ya. Man hayya am bayina eling-eling wa qala dawu sapa imam imam asy-syafi'i kang asy-syafi'i radhiyallahu anhu man ta'allama al-qur'ana azumat qimatu man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-qur'ana ing qur'an azumat mongko agung apa qimatu regane man wong kok belajar qur'an iku regane dadi dhuwur ya dhuwur cara pangeran ya dhuwur cara manusa wa man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-fiqh ing fiqh nabula mongko utawa nabila nabula ya nabila sami mongko dadi agung apa qadru kadere man. Wa man disabani wong kata bae gelem nulis apa man al hadis ing hadis kawiyat mongko kuat apa hujjat u hujaiman. Wa man disabani wong taala mau belajar sapa man al hisab ing hitungan. Jazula mongko dadi agung apa royo pendapat iman. Wa man disabani wong taala mau belajar sapa man al arabia ta bahasa Arab. Roko mongko dadi alus apa top u huwa ta iman. Maka bahasa Arab iku ketok ngelola hidup. Talate bahasa Arab. Aku yakin sing ngaji ning kene ora pati iso elal. Wis yakin wis. Ki ngaku ra ngaku padha wae wis padha. Kena ngaji ikhlal iku kan ana apa ya? Pokoke dadekne urip iku iso nata. Misale sing tau ngaji ikhlal iki koyo Mas Tam tau mondok. Misale kan ikhlal. Yakumu asluhu yakumu, no? Yakumu asluhu yakumu. Mesti oleh ikhlal ngene. Wawu huruf ilat. Ya huruf ilat huruf penyakitan. Kok nyandang harokat. Dadi rapati kuat. Dipindah ya dipindah. Wong wis lara kok kon mikul iku sakit. Ya saiki dipindah. Lah ya kan fa'ala yafulu ya to. Berarti mestinya kan kana yakwunu. Koma ya yakwumu. Paham nggih? Kok malah ngelatih kok cilik-cilik ben-ben sing bener. Akhire dielal yakumu asluhu yakwumu ala wasni yafulu. Nukilat harakatul wawi mergo huruf ilat ila harfin sahi. Wong loro kok nampa apa? Harakat gak kuat diguser, digeser. Huruf ilat kok nampa harakat digeser. Akhire dadi yakumu apa? Mereka sing kuat njongo amanat itu ya sing sohah sing waras. Ya waras awake waras uteke. Wah nggih, ya waras akidah. Dadi wong terus kuliah nek nak ngono huruf ilat aja nandang harokat gak kuat. Dadi akhirnya terlatih. Terlatih proporsional napa? Napa? Proporsional. Terus huruf ilat itu nek is mati sing dibuak ya sing penyakitan. Dadi misale uzu, aslu uzu. Kenapa kok dibuang? Wis penyakitan nek mati wis dibuang wae. Aja geman buang wong sing sokeh. Buang ya sing tapi aja mateni wong mesti iki. Sing pantese ra ono ya sing sing penyakitan. Yo, dadi maksude iku ning donya iku liyahlika maksude sing pantes ora entuk perhatian sing penyakitan tauhide, penyakitan kalimah thayyibah. Sing pantes urip itu sing bener, sing roh kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Iku disebut liyahlika. Man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinati. Ini kalau tulis di antara yang saya figura di kantor saya di rumah itu sampai kalau tidak ada duit amplop pulau ini kalau tidak tulisannya wa yahya man hayya am bayinati tak ngiling-ngilingan gusti kalau pantas urip mergo kalau cek mulang tauhid lain urip pulau untuk lesensi jadi urip kalau legal Bukan urip murah roh, urip kuwi legal. Mergo nerangno napa? Tauhid. Sekali kowe ora roh tauhid, urip pemku ilegal. Dadi nang aras ditulis mati tapi kowe golek dhuwit, paham? Kadene nang kono ditulis mati. Paham ya? Kok gak roh apa? Gak roh tauhid. Niku cara pangeran diitung apa? Mati. Lane jari Sufyan bin Uyainah nang ngendikan la ilaha illallah biman silatil ma. Faman kana la ilaha illallah fa huwa hayyun. Wa man lam yakun la ilaha illallah fa huwa mayyit. Mulane iblis ora tau dipateni pangeran, jare Sufyan bin Uyainah. Guyu gurune Imam Syafi'i. Dadi guru Imam Syafi'i zamaning Mekah iku Muslim bin Khalid Az-Zanji. Zamaning Madinah ngaji sama Imam Malik. Sausé alim ngaji mbek Sufyan As-Sa'uri, ngaji mbek Sufyan bin Uyainah. Dua Sufyan. Setelah beliau alim ngaji usul fikih tengene Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Niku muridé Imam sinten Abu Hanifah. Iki wong alim kudu ngentekno ilmu gurune. Saiki ilmu gune rantek entek, mulane kula rong pensiun Mas Masyaallah. Dadi rada kecelakaan, kula mulang teng mriki rada kecelakaan. Dhisik iku murid udah gampang pensiun. Dadi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ku mok tolong tau. Terus setor muatok diapal. Terus gurune mulah wis sungkan, wis njuk ilmu wis entek. Lah ketok aku iku rantek. Lah ngene-ngene wae ora ono sing mulang jalalan ning kene wis pirang puluh taun ora ono sing setor apa? Setor apa? Jalan. Mesti nek setor kan. Alif lam min Allahu a'lam bi muradi bi dzalik wa terus dzalikal kitab ilmu nazal ilam bos kus par ora ngono bisa tu Imam Malik ku di story muatok bi Imam Syafi'i kitab sak boto di story apa paham akhirnya guru nulis leren ilmu ku sentek oke wis iki ngaji be iki ngaji ora nganti pirang taun ngono ya kitab Muhammad bin Tintek akhirnya guru nulis sungan wis leren leren ngaji. Kau iso dilereni, anak dilereni tak lereni. Ayo kapan ke setoran ya? Lu nak iya iya, kapan dimulai tahun baru? Rong ewu piro? Songolas. Pertama sapa? Ayo ngaco. Opo? Tawaduk Gus Asine iso tapi bebo ra iso. Sing ngandel nak tawaduk sapa? Ya dadi iku kuwi iling-ilingan. Terus dari Sufyan bin Uyainah iku. Mulane iblis ora tau mati. Mergo mbek Allah wis dagem mati. Dadi kena apa iblis ora dicabut nyawane. Cara Allah ketika iblis wis durakani perintah wis dianggep mati. Fa innal asi ku mayyit. Wong ora roh pangeran wis dianggep mati. Iku mulane pangeran dawuh wong sing ora roh pangeran iku innama yasjibul ladzina yasmaun. Gampangane sing iso paham ayat-ayatku ya sing duwe pendengaran. Mereka iku ora duwe pendengaran. Artinya mereka iku ora urip. Jadi melani berat, melani orang untuk hidayah atau dia agak berawurit. Melani iblis orang perlu mati, wis dia agak berawurit. Jadi cara pikiran di sini, Sufyan bin Sinten. Oh ya, alasan itu masuk akal. Ya mau nabo. Inna ma yastajibul ladina yasmaun wal mauta yab'atsuhum mau. Jadi wis wong ngono wis dia agak mati. Melani nak kepingin urip, kudu roh tauhid. Lagu lagi urip. Amlane nah, sing ora urip dianggep wis mati mergo ora roh tauhid. Nah sing roh tauhid lagi dianggep wa yahya man hayya am bayyina. Eling-eling ya. Mane kula suwun mbok njenengan mbok pira kadare niku ngerti tenan nek Allah iku pangeran. Nggih, tetep ngerti falam annahu la ilaha illallah. Terus cara Abdul Hasan Asadeli, wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sause kalimat tauhid tem bener iku lagi sah istighfar. Saiki sampean tak bedheki wong kafir istighfar sah ta ora? Ora sah. Mergo urung ana tau. Dadi sae istighfar iku badha kalimatit tauhid. Mulane ana wong kafir 80 tahun. Terus saiki maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung kabeh dosane disepuro. Mergo syaraté disepuro iku badha tauhid. Mulane Allah ngendikan qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Mergo syaraté istighfar iku sause tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ai bihadzal kalimah. Ngene cara Abdul Hasan Asadali, kowe istighfar dengan dasar kalimah ini. Mergo sing iso ngesano istighfar kalimatut tauhid. Ngene cara madzhab Sadili, sedurunge istighfar maca kalimat tauhid. Nah, cara Imam Sanusi malah kon maca ping 100 minimal. Tapi nak cara tareka Indonesia walian, istighfar sik lagi napa? Tahlil sik. Urut alif sik di. Kau sehingga ajaran tam malu tu. Bila nak urutan pi Indonesia, murak mari ratawi apa? Iya urut istighfar. Ping biro. Biro istighfar terus. Semono ya apik. Wong sing mlaku ngono ae. Ya tapi kan wis tauhid ya. Indonesia kan wis ahli tauhid. Wis ora apa-apa, tak sahno wis gak masalah. Dadi muk kula cerita ya, dadi Abul Hasan Asadili niku di antara khasi tarekah niku. Sampeyan kalau kitab yang beredar teng Indonesia nggih niku Jami Usulil Auliya sing biasa diwaca Habib Lutfi nang teng acara-acara. Tapi kula gadah kitab Sadili niku kathah. Riyen bapak kula sangat-sangat Sadili, tapi Sadiline nggih ora kaya terus wiridan nggih biasa mawon. Kados kula ngendi biasa. Namun nggih sangat Sadili tapi nggih biasa. Karena tadi Sadili beliau-beliau itu ilman. Sanad kita kan Sadili yang apa? Ilman. Itu Sadili madhab gitu. Jadi kalau mau istighfar iku kalimat tauhide ditotose. Mergo sae istighfar iku badat tauhid. Buktine kullil ladzina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma qad salah. Wong kafir omongi sekali mereka bertauhid maka sing wis kliwat-kliwat di sepuro. Lah saiki wong kafir wae di sepuro mergo kalimat tauhid apalagi kita. Mergo wastaghfir li dzambika sause fa'lam annahu la ilaha illallah ki wastaghfir. Iki cara pikirane sinten Abu Hasan apa Asy-Syadzili. Tapi ya kata juga sing kaya Indonesia, kira rasa cilik hati. Dan itu mazhab Sanusi. Mazhab Sanusi itu cara pikirannya beliau itu la ilaha illallah kalimat sakral. Sing ngomong kudu sakral. Nah, mulane dimukodimai istighfar. Iku mazhab pemasine yo ora roh tapi mbok lakoni. Lah iki tak terang tak beda. Dadi aku yo roh ki nglakoni kuwi perkara purna sanut. Lah wis saiki Sanusi apa Sadzili ya? Apa la Sadzili ta wala Sanusi ta? Heh. Artine kan ora kabeh to. Manut to napa? Wong dene buku ya iku primbone ya iku dadi dadi. Wong sangune ya padha. Bener salah ya sangune sakmu. Cara kanca kula ora. Cara kanca kula sing mantap tenan. Ngono kuwi wis kadung dilem go samplope padha wae. Kira kater kaya. Dalilan sedile modas padha wae kuwi ngono wis diputus tok keluarga sembrono. Wong kliru ge tak warai yo ben diridani pangeran. Ge nak mimpin tahlil iku pokoke ngajak umat ben dicek kenal pangerane. Paham ya ngajak umat ben dicek kenal pangeran. Piye-piye khase para nabi ku ngenalno umat ambek pangeran. Mulane kabeh awale wajib makrifatullah, ngenalno pangeran. Nah wong awam ra mbok kenalno pangeran yo ora roh tenan. Saiki wong awam pegaweane ku delok saiki delok internet delok WA. Cara ra mbok cak tahlilan wis malah ora. Soalan sing ngukumi bid'ah ya keben pancen penting eling sunah rasul. Dadi kowe tahlilan eling Allah sing kono eling sunah rasul padha apik cara kok ora masalah. Serang-serangan aku wis ketemu pangeran kok cocokan sing mlebu swarga endi. Ternyata padha mlebu swargane berarti lu teman. Ya sing ngono kok repot. Oh wis karo ayate suma ilahi marji hukum fayunabi hukum. Lah opo kowe mikir teman-teman sampean ketemu pangeran wong isih ana baline pangeran cara kula dikritik wong santai wae. Kula nate dikritik tiyang, wonge rada khusyuk. Ya maksude kula ngakoni jenengan niku ngalim, tapi kula jenengan nak ngaji kok guyon, kula mboten wani nak ngaji guyon. Ya sing ngene ae. Aku ora wani ra guyon. Mergo uripku bek mek syukur mek Allah, mulane aku guyon. Ki ra wani guyon mergo ora tau syukur. Lah yo nak ketemu pangeran wani, kowe mek aku menang ti. Wah ra wani kok sampe tantang. Terus kedua ngene, iki cerita tapi aja lebok nate. Tapi iki ceritanya dhewe Mbahmun, Mbahmun nak ngaji guyon. Dhewe Mbahmun ngene nak, dhewe Mbahmun. Kero, kena opo gege ngalim nak mulang kok iso guyon. Ayo sapa sing ora bali maksum. Sepakat kan nak mulang nggih. Guyon mbah-mbahmu nggih guyon. Mergo wong ngalim iso maca kitab lanya, dadi kok berguyon. Nah wong ora pati ngalim roh kitab wis ngredeg. Ora raine wis. Kita kipi piye didelok wong akeh semriyam. Wis ora kok berguyon nang wis. Ayo wong ora pati ngalim maca kitab kok berguyon lho di depan umum. Mriyang sik opo guyon sik? Wong ngalim-ngalim kan iso ngendhalekno suasana, mulane rileks kok. Kayak kiai lho sing biasa pidato kan iso guyon. MC ra iso wong wis dredeg ro wong. Tapi sebenarnya kita guyon bukan karena angko enggak karena ngiling-ngilingan nak kita ning dunya ku wis puas. Peparinge Allah sing kita lakoni ku wis puas banget. Ditakdir sujud, ditakdir salat, ditakdir maca Quran. Kita puas sekali. Mulane guyone para wong para pangeran ku malah dadi parege ning Allah Subhanahu Wadah, orang guyon arogan, orang guyon bakas wedoan, orang guyon bakas dunia. Lainnya wonten ikhya'an, wonten kitabir ya tentang. Dan beliau meyakini itu hadis. Inna min khiyari umati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Sebagian umatku sing pilihan-pilihan ku nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin jembare rahmate Allah. Waya beku nasiron min khaufi azabi. Nak nangis ku dhewean, mergo wedi pengiran. Saiki ora kadang wong nak nangis depan umum penampilan kan dhewe dalane omahku ya. Mustofa kok undang nangis dhewe ben sawangane dongane mandi. Bareng tok omah. Ya aku. Ora oleh sing bener iku. Apa yat khaguna jaron min saati rahmatillah wa yabquna sirron min khaufi adabi. Oh dadi eling-eling ya. Dadi kula suwun sanget pokoke kita jenengan sedanten cita-cita ning dunya niku natapno tauhid yusab itu wahuladina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dadi tauhid itu mbok tetepno ning bumi. Kita duwe anak ya kita ajarno ning anak. Niru Nabi Ibrahim waja alaha kalimatam bahagia. Terus kowe kudu ketok bahagia. Sakuse iman kowe kudu bahagia. Aja sampai kowe kalah bahagia mbek Donald Trump mbek wong-wong Eropa. Mergo kita duwe kalimat sing tukti ukulaha kullahinim biizni rabbia. Sauripuripe kita diridani Allah. Mergo gawa kalimat tauhid. Kayak apa kalau kita ditakdir kafir? Kayak apa menderitanya kita kalau ditakdir kafir? Mulane dawuhe Nabi salasun mangkun nafi wajata halawatal iman. Sing tok manise iman iku apa? Orang yang mencintai Islam dan sangat senang dengan Islam dan benci kekafiran, sebenci andekan dia dijatuhkan di api neraka. Alhamdulillah kok iman gua aku ora iman nak jadi penduduk neraka. Saiki ora wong Islam ndelok Eropa seneng. Indonesia harusnya kaya Eropa, makmur. Nek cara kula sebagai wong saleh, sebagai umume wong nak makmur terus piye? Makmur tenan ya sing ngruwih tauhid ku jenenge makmur. Tauhid lho ya maksudnya tauhid sing wis menyatu di hati. Kowe aja takok, kalau ditulis di topi kok apa mewakili tauhid? Kowe ora takok iku adu-adu blok goblok ngawur iku sensitif wah sembrono takok ngono kowe. Nanti wong takok iku kadang provokator. Apa boleh mengefesikan tauhid sampai ke tubuh kita, ke topi kita, ke kaos kita? Iku provokator tak kok ngono. Iku lantas aluan Asia iku mlebune pahami ora. Wis ngono. Awas kaya ana sing takok ngono. Oh. Penjara. Mbakas kalimat tauhid kok takokane terus ndi-ndi. Sing jelas nek ora niku fa'lam annahu la ilaha. Penting kowe ngerti ilmu yaqin dan ilmu musyahadah annahu la ilaha illallah. Ning ngono yo ora ana keterangan carane masang ning ndi, carane takon ning ndi kok ora ana jelas. Mbok pasang yo apik siar, mbok pasang yo apik. Aja terus kowe gething masang yo kliru, piye-piye donya butuh siar. Tapi aja masang terus kaya-kaya sak wis ngene iku cukup. Iki fatwa nang ngom, wis pokoke ngono lah. Kok mecer-cerono. Oh, cakok provokator, ora oleh takon ngono. Yo, aja kemana kene takon ngono. Yo pokoke apa? Kalimat tauhid itu fa'lam apa? Fa'lam. Tahu betul maknane tau. Ya mau minimal ge misale tak wari kados ngaji kula di dalu. Alam iki kadang wujud, paham nggih? Kan enggak mungkin sesuatu wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Pasti pencipta alam iki wujud sing prima, wujud sing kelas top. Lan disebut wajibil wujud. Lah Allah iku zat sing wajibil wujud. Jadi maknane la ilaha illallah kira-kira ora ana sing wujud hakiki kecuali namung wujude Allah Subhanahu wa taala. Ya wis ngono kuwi lumayan. Lah Allah iku sapa mesti kok ngene. Allah iku sapa? Allah iku zat sing wajibil wujud. Bariku terus wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Lan nunjukno nek Islam ora egois. Kowe sakwise istighfar yo mikir wong liya. Sing jaga tauhid ning Papua iku ora kowe. Wong-wong Islam sing marah terus kerja ning Papua, akhire nggih masjid ning Papua. Ning Bali iku sing jaga Islam ora kowe. Wong Madura dagang sate ning kono bareng sugih nggih masjid. Artinya kita ora iso jaga Islam dhewean, NU yo ora iso, Muhammadiyah yo ora iso, HDI yo ora iso. Sing jaga Islam wong akeh. Mulane nek istighfar ora oleh ego. Mulane assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Kula nu de santrine bapak wonten sing dadi hakim teng Bali. Tiap tahun sowan kula nak cerita ya Allah. Gajine iku digo dakwah ning Bali. Kula de santri sorogan muin mbek kula nu bocah Bali. Iso maca muin lanya. Bapak ayu bayi bakul sate tak dudono silsilah. Orang mubalek bakul sate. Yo niate mergo wae bae. Singkat cerita, lalah sukses terus biasa lah wong Madura terus anak ponakane dijaki ning kono. Bareng dijaki ning kono akeh, akhire gawe masjid. Bareng gawe masjid dhewe kebutuhan duwe wong alim, akhire anake dipondokno ning sedo kiri. Iso maca kitab terus pindah teng sarang terus ngaji sorogan mbek kulo. iku sing jogot sing dadekno wong sujud ning Bali ya wong ngene iki. Sing dadekno sujud ning Jerman, mahasiswa Indonesia senajan kadang pacaran, kuliah ning Jerman, bawaan tauhid tetep sujud. Berhubung kancane akeh nggih komunitas muslim ning Manchester ya ngono ning Amerika. Kudu mbok dongakno kabeh. Iku sing nggawa tauhid ning bumi-bumine Allah Subhanahu wa taala. Mulane ra oleh istighfar kok. Dhewean ora oleh wastagfir. Lidzambika walil mu'minina wal mu'mina. Nah ini gue sholat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Raulah egoismu assalamu alaina titik. Wong liya ora penting. Jepang ibu cak ora ngerti akhlak. Ya jadi assalamu alaina terhormat wa ala ibadillahi sholihin. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini kita anggap wong soleh. Faham? Jadi ojo egois. Dilatih Islam ojo egois. Sangin egoisnya sampai kelompok liu, angger gak wani masang lelu, wah rata tauhid. Sing situ mau tauhid tu nengati orang neng tulisan. Tauhid tu digo debat. Aku ikut melo-melo ngono iku, jegem. Oh bocah. Cara aku deh, orang aku murid, tapi aku rata tau ngancam-ngancam ben. Di aku rata aku sudah dinengin lagi ben kono. Engkau pangeran sing mutus. Wong gunane di pangeran Ahkamul Hakim. Ini kau rasa mikir di sing bener, bocah kok. Iki kan wis yakin pangeran Ahkamul la opo mbok putusno ning donya. Seneng masang ya ben masang, seneng ra masang ra paling pada akhirnya keputusane ning Allah ben ning MUI ae aku takok. Sebenarnya cocokan lak wis. Paham wis ora usah fanatik nemen-nemen. Sebenarnya wong sing ngene iku gandeng jejer kowe. Jajan ibu swarga sapa? Jebule timbun roko lho. Operator dinyek. Ah jebule. Bareng kono kan jek mbek pangeran gak trimo. Dilepokno pisan. Wong Islam dinyek-nyek ana neraka kabeh. Barang ini aku lagi damai. Terus ini dijajah aku mau. Aku tahu dijajah ikut Pak Mojo Yahan aja. Tapi aja kan mimpin aku. Mah mas aku rani kono rencana aku rani kono. Jadi ngono aku lapo. Aku gak bisa yakin Allah Ahkamul Hakimin. Dan ke Allah sering dawuh so ben balik ke bening aku. Terus aku sing mutus no. Jadi memaksakan putus sekarang itu keangkuhan. Iya betul. Memaksakan putus sekarang itu kita Islam kultural, kita Islam khilafah, kita Islam apa mana? Formal ya, terus apa mana? Apa mas? Ustaz halo, aku ini gaya ini khusus aja provokator ini. Ngucara rata didik jadi khawarit. Bapak Ustaz, aku ramelok-melok Ustaz. Soalnya kabeh ku istihad wis ben ngono. Sementing dweling pangeran lan yakin keputusan tertinggi ning Allah Subhanahu wa taala. Sementing kita sebagai ahli ilmu tarjete ku fa'lam, napa? Nak orae roh Allah iku wis tahqiq mau gene carane alam iki kadung wujud. Paling banter kowe roh nak jenenge wujud mesti disebabno sesuatu sing wujud. Tentu penyebab ini kelasnya jauh di atasnya. Mulane berstatus wajibil wujud. Nak kowe wis roh ngene iku sahadami ku disetingkatno malaikat. Iku sing disebut syahidawaw annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Jadi wong kok syahadae wis bener iku nomor telu urutane gak keren iki. Siji syahadae Allah, nomor loro syahadae para malaikat, nomor telu syahadae ulul ilm. Ngono paham nggih? Dadi ning kono sing mlebu syahadah ketika ulul ilmi wong sing di ilmu. Dadi ora ana ning Quran sing di gendera ta sing di topi ora ana. Sing duwe Nusantara ya ora ana. Iki dadi adil. Sing duwe pokoke ning Quran redaksine iku ulul ilm. Dadi tauhid nganti tauhid sing berstatus ulul ilm. Ya, tapi iki aja nyalano gendera piye-piye butuh siar dunya iku butuh siar. Tapi sing ra nyiarno ya keben dunya iku butuh ikhlas. Jadi nek ikhlas kan ciri khasit ora diketokno, paham? Ya keben nek menawa tenan ikhlas. Sing go gendera ya nek menawa tenan lah, lagu ini kan rasa jelas, ketiro yora, ikhlas yora, terus dia tiup. Orang jelas sih kita orang apa, rahmati Allah tetap cukup, nggak gue rahmati gue, keliru lah cukup, saya rasa khawatir. Faham ya? Sekutus ngaji kulo di dalil, pokoknya Allahumma ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka, fa rahmatuka ahlun an tablu kani. Nggak eling-eling ayat apa? Syaitawahu annahu la ilahi. Coba tensing itu, syaitawahu la ilahi luat, malaikatuh. Wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Dadi keren tenan syahadat ulil ilmi. Mosok syahadate di nomor 3 siji Allah sakaruan enggak tersentuh. Nomor 2 malaikat karuan makhluk yang pinggire pengen. malah keren kita be malaikat masyhur. Kanjeng Nabi nate dawuh, sumben umatku sing zaman akhir tok-tok. Bahkan aku rindu wasau kok saya rindu sama umatku zaman akhir. Kowe ku top tenan jare Kanjeng Nabi. Jare sahabat, bukankah itu malaikat? Ah, malaikat iman karuan ndekne pinggire pangeran, bangkune ra iman. Nak ngono para nabi, karuan nabi iman untuk wahyu, roh Jibril. Nak ngono sahabat kula, bangkune kira iman tak didik aku. Terus. Lah niku sinten? Umatku ning zaman akhir, wong ora roh aku kok iman be aku. Ora roh swarga ya njaluk swarga. Ora roh neraka ya wis neraka. Dadi mok modal mantep pun. Tadi iku malah keren mergo modal. Wong ora roh apa-apa kok amin iman ae wong. Mulane kira roh sing bangga, paham ya mergo ora roh kok iman. Dadi masyhur wong malaikat saya sinaf fil ardi takoki pangeran. Kowe roh ning donya, ya e opo? Do ngaji Gusti. Paham nggih mboten? Njaluk apa? Swarga. Nggih. Lah roh swarga, dhewe mboten roh tapi njaluk swarga. Terus pengiran takok. Umpama roh tenan, oh tambah tenanan Gusti, ora roh tenanan. Nah, kita mlebu sing jenis iku alhamdulillah. Lah kita mlebu jenis iku. Lah nang ngaji opo? Kok kita Gusti ngalor kidul. Lah paham mboten wae hebat. Ora paham e nggo opo menek. Paham. Sok ajos lagi, sok ajos iki. Serasa dijiro-jiro ana pokoke opo? Jos. Waman wis sampeyan wong tak alam iku belajar sopan ala robia ta ing basa Arab rokok mongko dadi alus sapa ta buhu ta iman. Mergo tadi iso proporsional. Waman di sampeyan wong lam yasunu ra iso jaga sapa nafsu awak dhewe iman. Orang yang enggak bisa jaga harga diri murah terus gampang maksiat. Iku lam yanfa mongko ra manfaat iman apa ilmu ilmu iman wa makolar.